hati, hati, hati, hati, hati, kau mencari. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan salah nanti. Hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, kau mencari. Jangan, jangan. Hati-hati kau mencari. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan salah nanti.